Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, masih dalam Kitabuz Zakat bab yang ketiga. Beliau sebutkan qasmus shadaqat, tentang pembagian shadaqat, yakni zakat. Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja, kepada siapa zakat itu dialokasikan. Perlu kita ketahui bahwa Allah sendiri yang membagi pembagian zakat ini. Allah sendiri yang sebutkan aqsam atau anwa', golongan-golongan yang berhak memperoleh zakat di dalam firman-Nya ayat ke-60 At-Taubah, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Innama shadaqat, yani zakat itu hanyalah untuk fuqara, orang-orang miskin, amilin yang beramal di situ, pembagi, dan juga mu'allafah yang baru masuk Islam atau yang diharapkan taklif hatinya, wa fir riqab, dan para budak, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan dalam jihad perang, fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah sebutkan dalam ayat ini innama shadaqat, innama ma'ruf sebagai adatul hasr, dipakai dalam bahasa Arab, didatangkan untuk membatasi sesuatu. Maka yang disebutkan setelah innama berarti itu pembatasan, pengkhususan, hanya pada itu dibatasi dan dikhususkan. Lil fuqara, kepada fuqara, dan ulama sebutkan mereka lebih membutuhkan dibanding masakin. Oleh karena itu Allah menyebutkan mana yang terpenting terlebih dahulu. Artinya dalam ayat ada pendidikan atau peringatan dari Allah untuk kaum mukminin, mengingat skala prioritas, siapa yang paling berhak, siapa yang paling dahulu diberi. Fuqara, mereka kategorikan setiap orang yang penghasilannya setengah dari kecukupannya, atau kurang, maaf, kurang dari setengah kecukupannya. Atau bahkan tidak sama sekali, tidak punya sama sekali, atau kalaupun dia ada usaha, dia kerja, tapi kurang dari setengah, artinya misalnya layak kehidupan mukminin, tiap zaman berbeda, tapi kelas sederhananya, taruhlah dalam satu bulan satu keluarga butuh 3 juta misalnya, normal, artinya tidak elit kelas tinggi, tapi juga tidak ini. Ini 3 juta. Ah, fakir berarti yang penghasilannya kurang dari 1,5 juta. Dia punya penghasilan paling 1 juta. 1.250.000, 750.000. Nah, ini masuk kepada golongan fukara. Karena penghasilan dia kurang dari setengah kecukupannya. Atau bahkan lebih parah dari itu, tidak memiliki sama sekali. Kenapa disebut fukara? Ada yang mengatakan ini terambil dari kata al-qifar. Dalam bahasa Arab adalah tanah yang kosong. Gurun pasir kalau di Arab sana yang kosong, tidak berpenghuni, enggak ada binatang di situ, enggak ada tanaman, hampa sama sekali. Artinya sebagaimana kalau itu tanah kosong, tidak ada isi, maka orang fakir seperti itu, kosong dari penghasilan, kurang dari yang mencukupinya. Tinggal yang diukur batasan atau patokannya, fuqaha sebutkan adalah sama seperti zakat. Sebagaimana zakat dihitung haul, haulanil haul, tiap satu tahun berputar mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Maka begitu pula fuqara, hitungannya tahun. Ini tadi misalnya kalau 3 juta per bulan, berarti satu tahunnya 36 juta. Kalau penghasilan dia kurang dari separuhnya, 36 berarti 18. Kurang dari 18, dia punya penghasilan setahun 10 juta. Misalnya. Ini di bawahnya 18. Dia punya penghasilan tapi 12 juta satu tahun. Maka dia masuk kepada fuqara. Berhak mendapat zakat. Nah, seperti zakat itu sendiri dihitung tiap tahun. Al-Muhim ini fuqara. Yang kedua Allah sebutkan al-masakin. Wal-masakin jamak dari miskin. Miskin adalah muhtaj, orang yang berkebutuhan. Kenapa orang yang butuh bantuan, butuh perhatian orang lain padanya? Kenapa disebut miskin? Karena hajat, kebutuhan dia kepada bantuan orang, membuat dia eh, Kalau miskin itu dari iskan, askanathu, maskanah. Maskanah itu makna aslinya tertunduk. Artinya kebutuhan itu yang membuat dia tertunduk dan seperti itu. Kenapa? Karena keumumannya orang kalau berkecukupan dan kaya ada padanya rif'ah. Dia bisa membosongkan dada bukan karena sombong, tapi artinya maknanya dia enggak butuh orang. Beda dengan miskin ini karena dia butuh enggak bisa. Dia butuh dibantu, masa iya ada orang minta dengan membosongkan dada. Ini, bantu saya. Ya mungkin. Orang butuh ya, dia akan menunduk begini, tolong dibantu saya. Saya dalam keadaan enggak mampu. Dari situ disebut miskin. Dari maskanah. Ketundukan atau turun. Karena seperti itu kondisinya. Kenyataannya orang yang berkebutuhan. Miskin, kalau dibandingkan fakir, maka dia kondisinya jauh lebih baik dibanding fakir. Kalau fakir tadi kurang dari setengah, maka ini setengah ke atas punya. Kalau tadi misalnya 36 juta satu tahun, dia punya penghasilan 20 juta, lebih dari 18. Maka dia miskin, bukan lagi fakir. Atau bahkan lebih dari itu. Yang jelas kurang memang. Kalau dari 36 dia punya 27 juta setahunnya. Ala kulli hal, yang semacam itu masuk kepada kategori miskin. Keduanya, fuqara maupun miskin, berhak mengambil zakat karena memang mereka butuh untuk mengcover kekurangannya. Terlebih fuqara tadi. Maka diberi zakat sesuai kekurangannya. Dia 36 juta. Fuqara ini dilihat berapa penghasilanmu? Dilihat, dicatat, misalnya pemerintah punya alat untuk itu, departemen apa, sosial atau apa. Fulan penghasilannya 15 juta setahun. Berarti untuk 36 dia butuh 21 juta. Kasih 21 juta. Ini untuk menutupi kekurangan belanja kamu selama 1 tahun. Begitu pula miskin. Berapa penghasilanmu? 20 juta. Berarti kamu kurang 16 juta. Kasih 16 juta kepada miskin. Nah. Wal 'amilina 'alaiha. Atau sebelum itu, fuqara dan masakin sama seperti banyak lafaz dalam syariat, idza jtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Dua lafaz kalau ketemu berpisah, kalau berpisah ketemu. Maknanya begini. Kalau di dalam nas, dalam satu ayat atau hadis disebut fakir dan disebut pula miskin seperti ayat ini, maka fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri, beda seperti tadi. Tapi jika masing-masing tersebutkan sendiri, hanya fakir sendiri disebut, miskin enggak disebut, maka masuk di dalam kategori fakir adalah miskin. Sebaliknya pun sama. Kalau disebut miskin saja, maka masuk dalam kategorinya adalah orang-orang fakir. Lafaz seperti itu banyak di dalam syariat. Kalau ketemu berpisah, kalau berpisah ketemu. Wal 'amilina 'alaiha. Yang ketiga, al 'amilin 'alaiha, amil adalah orang yang ditunjuk pemerintah untuk mengambil zakat dan membagikannya. Dengan demikian, mereka ini terpilih dari sisi kekuasaan, artinya dari pihak pemerintah, sultah, dia bukan wakil pemerintah untuk mengurusi zakat, tapi memang ditunjuk oleh pemerintah. Wal amilina 'alaiha, makanya Allah katakan amilin 'alaiha, 'ala shadaqat. Amilina 'ala menunjukkan dia punya kekuasaan. Amilin ini punya kekuasaan, dan itu dengan petunjuk atau izin atau dari penguasa pemerintah untuk mengambil dan membagikan zakat. Wal amilina 'alaiha, mereka ini juga berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya. Mungkin mereka sebagiannya orang sangat berkecukupan, tapi karena ingin membantu pemerintahnya, ingin berbuat baik, dia bantu ambil dan bagikan zakat, maka diberi. Bukan karena mereka butuh. Kalau fukara masakin tadi, memang dia butuh harta. Ini gak butuh, dia orang kaya. Tapi itu sebagai imbalan dari syariat. Dia sudah bekerja, dia keluar tenaga, dia korbankan waktu, jazakallahu khair, maka diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya pemerintah yang menentukan ini pantasnya diberi berapa sesuai pengorbanan yang dia berikan atas waktu atau tenaganya. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, mu'allafatu qulubuhum, mereka yang semula benci atau musuh kepada Islam, kepada muslimin, dia pobi dan inginnya menjauh dan lari, makanya disebut mu'allafah. Mu'allafah itu ditaklif ta'al sini, supaya dia simpati kepada Islam, supaya dia tidak lagi memusuhi muslimin, diberi dari uang zakat tersebut. Maka mereka ini diberi dengan tujuan taklif. Beda lagi. Fuqara masakin karena butuh. Amilin belum tentu butuh. Bisa jadi dia gak butuh kaya, tapi dibalas karena upah jasa yang telah dia berikan. Mu'allafah diberi karena li ajli taklif, karena untuk mengambil hatinya supaya dia simpati. Nah, paling tidaknya supaya tidak lagi memusuhi kaum muslimin, tidak lagi memerangi Islam atau mencelanya. Berapa diberi? Ya, sepantasnya. Pemerintah dalam hal ini berhak menentukan, sekiranya dengan harta itu bisa membungkam lisannya. Mungkin lisannya jelek sekali, dia aktif, sering tampil di media misalnya, atau tulisan dia bicara ini itu Islam begini, muslimin gitu, kasih supaya diem. Dah, tidak mengganggu kaum muslimin, sepantasnya. pemerintah bisa tentukan dengan ijtihad. Tentunya orang berbeda-beda sesuai tingkatan dan derajat sosialnya. Yang ini merasa dirinya besar dan kokoh masyarakatnya dan punya massa atau punya pengaruh cukup lumayan. Maka yang enggak bisa disamakan dengan muallafah juga, tapi dia orang kampungan, enggak ada kenal dia kecuali sekampung dia misalnya. Ya enggak sama antara ini dengan itu. Ala kulli hal. Bagaimana diharapkan pula Islam itu semakin dia cintai, bahkan tujuan intinya adalah bagaimana dia bisa beriman dan masuk Islam. Wa fir riqab. Kemudian yang ke apa, lima ya, atau keempat, lima. Wa fir riqab. Riqab adalah budak. Atau ditafsirkan tawanan, ini seorang muslim yang ditawan oleh musuhnya di tangan kufar. Maka untuk melepaskannya kadang butuh tebusan. Sudah itu saudara kami lepas, kami beri tebusan berapa? Misalnya mereka minta 100 juta misalnya, sudah kasih 100 juta agar dilepas ini muslim. Kalau ditawan kadang disiksa, disakiti dan semisalnya. Atau memang dia budak, dibeli dari tuannya untuk dimerdekakan. Berapa budakmu ini harganya? 100 juta. Sudah nih, bebaskan. Jadi orang merdeka setelah itu. Yang ketiga, ar-riqab adalah mukatab atau mukatib. Dia sebetulnya budak sama seperti yang kedua. Cuman dia budak yang berjuang untuk memerdekakan dirinya sendiri. Dan Allah sebutkan dalam ayat, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Terima kalau budakmu meminta mukatabah namanya. Katibuhum, kata Allah. Kalau memang kalian dapati dia orangnya baik, orang soleh, terima. Misalnya harganya 100 juta tadi, kita tanya, budakmu mukatab, iya. Sudah berapa dia lunasi? Dia kerja mungkin si budak ini. Dapat penghasilan, dia kasih ke tuannya di cicil. Di kredit, ini sudah berjalan sekian waktu. Dia sudah membayar 20 juta misalnya. Harganya 100, sisa 80 juta. Nah, dikeluarkan uang zakat ini diberikan supaya dia merdeka. Itu mukatab. Wa fir riqab, disebutkan riqab, budak disebut riqab. Riqab itu ini, tengkuk leher belakang ini, disebut riqab. Karena walaupun tidak sampai diikat, tapi kondisi dan sosial dia layaknya binatang. Binatang kan gak bebas. Kamu beli di pasar, kambing misalnya atau sapi kan terikat. Sudah, dengan terikat ini milik kamu sudah. Kamu mau seret, mau kamu suruh jalan ke kanan, ke kiri, kamu masuk kandang atau apa, terserah kamu. Milikmu. Nah, budak seperti itu, walaupun gak ada talinya. Tapi sudah milik kamu, terserah kamu. Kamu mau suruh apa, kerja, ini, itu. Itu hak kamu, milik kamu. Rikob, makanya disebut rikob, budak itu seperti itu. Wal gharimin, yang keenam. Wal gharimin, makna ayat yakni fil gharimin. Artinya arah kepadanya zakat diberikan. Al gharim adalah orang yang menanggung beban. Ada tanggungan yang dia pikul. Dan ulama bagi menjadi dua. Satu, gharim. Yang memikul beban. Tanggungan karena dirinya sendiri. Yang kedua, yang menanggung tanggungan karena untuk kepentingan orang lain. Dalam hal ini perdamaian. Untuk mendamaikan. Kalau yang untuk dirinya sendiri ya orang yang menanggung tanggungan karena dia hutang misalnya. Dia gak mampu bayar. Dia beli rumah misalnya. Kepentingan dia pribadi. Rumah itu seharga 100 juta. Dia baru bisa lunasi 10 juta misalnya. Maka dibantu 90 juta. Untuknya, untuk melunasi rumahnya. Atau itu kepada tanggungan orang lain. Ketika dia menanggung harta untuk kepentingan maslahat orang. Misalnya ada dua orang atau dua suku bertengkar, berperang. Maka dia damaikan. Untuk perdamaian itu dia butuh modal besar. Dia hutang. Karena bikin pertemuan misalnya sewa tempat. Kepala suku yang ini, kalau itu suku misalnya. Dengan kepala suku itu dia undang. Tentunya juga akomodasinya misalnya. Ini berada di kota sana, ini di kota situ. Dia tanggung tiketnya, taal ke sini, ketemu. Makannya dan lain sebagainya. Untuk maslahat memang, sesuatu yang diperintah oleh syariat. Hanya dia punya tanggungan, bukan untuk pribadinya. Tapi untuk kepentingan orang lain, dan itu dianjurkan syariat, bagus. Mendamaikan. Maka ini juga dibantu untuk dilunasi tanggungannya. Selama itu bukan perkara yang haram. Sebagian fuqaha menyebutkan kalau harta itu keluar dari pribadinya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Misalnya dia orang cukup punya harta yang mendamaikan ini. Maka dari uang dia sendiri, dia belikan tiket, dia sewa tempat, makanan, ini itu. Alhasil sampai damai, alhamdulillah, tidak terjadi peperangan. Uang siapa yang dipakai? Uang dia sendiri. Tidak ada tanggungan sekarang, mana tanggungan? Uang dia sendiri. Maka kalau seperti itu, tidak perlu zakat dibayarkan padanya. Gharim, kalimat gharim menunjukkan tanggungan. Dia hutang. Hutang ke fulan, ke alan. Jadi tanggungan dia kan. Walaupun itu bukan untuk pribadinya, tapi untuk kepentingan orang lain tadi, untuk mendamaikan. Itu yang diberi zakat. Nah. Yang ketujuh. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah. Semula jalan menuju Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, maka masuk di dalamnya setiap amal saleh. Semula